dimakan tali, titian runtuh aji kok baraku. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baaraso. Rasonyo ta sakit diri dan surang mananggung kanyo. Dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari baik kironyo. Walau lai babu jua tiok hari diumbuak jomani untai kato. Namun kale rangkuangan yo dek manan tangi tak hilang jua. Kade nai babarikan hanyolah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sara to sayang. Elok lah tabang bana balam pamutui tali biadon surah. Rasonyo ta sakit diri dan surang mananggung kanyo. Dan sangkolai kanyo